Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, ad-darsur, pada jilid yang keempat yaitu al-juz'u ar-rabi'u, al-juz'u ar-rabi'u jilid yang keempat, terakhir sampai pelajaran yang ke-15 ya. Insyaallah di sini melanjutkan pelajaran tersebut. Ad-darsu al-khamisa asyara, pelajaran yang ke-15 ya. Ad-darsu al-khamisa asyara, pelajaran yang ke-15. Ya, pada kesempatan sebelumnya sudah dibacakan hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini. Sekarang insyaallah melanjutkan pembahasan pada kemarin, yakni pada tamrin yang kedua ya. Atsani yang kedua atau at-tamrin atsani, tamrin yang kedua. Disebutkan satu contoh kalimat. Najahatullabu kulluhum illa wahidan. Najahatullabu kulluhum illa wahidan. Para pelajar atau para mahasiswa, semuanya, semua dari mereka atau semuanya itu berhasil. Najah ya, berhasil, sukses. Jadi para pelajar semuanya atau para mahasiswa semuanya sukses, berhasil. Illa wahidan, kecuali satu. Kecuali satu, yaitu satu pelajar atau satu mahasiswa. Artinya apa? Satu orang ini, satu orang pelajar atau mahasiswa ini, dia tidak berhasil. Jadi di sini tidak disebutkan untuk yang wahidan ya. Wahidan di situ tidak disebutkan secara jelas dengan lafaz satu orang ini tidak berhasil. Tetapi bisa difahami dari apa? Dari konteks pembicaraannya, makna yang tersirat dengan adanya illa, maka di situ menunjukkan apa? Makna yang berkebalikan atau berlawanan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Pada kalimat yang awal tadi disebutkan apa? Para pelajar atau para mahasiswa berhasil semuanya. Artinya di situ menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan para mahasiswa semuanya, semua para mahasiswa. Nah, kemudian ada illa. Nah, setelah illa apa? Menunjukkan makna yang berkebalikan atau berlawanan dari makna yang awal tadi. Yang awal tadi menunjukkan keberhasilan, berarti yang setelah illa apa? Menunjukkan ketidakberhasilan. Artinya lawan dari keberhasilan, ketidakberhasilan atau kegagalan. Jadi satu orang pelajar atau satu orang mahasiswa ini, dia tidak berhasil atau dia gagal. Jadi itu makna yang terkandung dalam kalimat ini dengan adanya illa. Ya. Dan di sini dijelaskan huna wahidan mustasnan. Mustasna. Di sini, ya, dalam kalimat ini, ya, dalam contoh tersebut, kata wahidan adalah mustasna. Ya, mustasna. Ini disebut sebagai mustasna. Ya. Kemudian, nah di sini dijelaskan kaidahnya atau keterangannya. Al-istisna'u istisna. Ya, ini istilahnya yaitu istisna. Yang dimaksud dengan istisna yakni ikhraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha. Ya, ikhraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha. Ikhraj yaitu mengeluarkan, ya, mengeluarkan ma ba'da adatil istisna'i, sesuatu yang terletak setelah adatul istisna, sesuatu, ya, kata-kata atau kalimat atau suatu makna, ya, yang terletak setelah adatul istisna, setelah kata yang digunakan untuk istisna, ya, min hukmi ma qablaha, dari hukum atau dari hukum, maksudnya dari makna, dari kandungan makna, ma qablaha, ya, sesuatu yang sebelumnya, sesuatu, ya, atau kata-kata atau kalimat, ya, atau makna, ya, yang sebelumnya, sebelum ada tulis istisna, sebelum kata yang digunakan untuk istisna. Ini. Jadi ini ta'rif atau definisi atau pengertian dari istisna. Ya. Ikhraju ma ba'da adal ikhraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha, mengeluarkan, ya, sesuatu yang terletak setelah adatul istisna dari hukum atau dari makna apa yang ada sebelumnya. Ya, sebelum adatul istisna. Ya, tadi, ya. Jadi semacam apa? Menunjukkan sesuatu yang kebalikannya atau lawannya. Kalau sebelum adatul istisna dinyatakan begini atau dinyatakan dengan sesuatu, ya, mengandung makna atau mengandung hukum sesuatu, maka yang setelah adatul istisna itu tidak termasuk. Artinya dia dikeluarkan, artinya tidak termasuk dari makna atau hukum yang terkandung pada sesuatu yang disebutkan sebelum ada tulis istisna tadi, gitu, ya. Nah, di sini dicontohkan. Fa idza qulna, maka jika kita katakan sebagai contoh, najahatul labu illa hamidan. Ya. Najahatul labu illa hamidan. Ya, para siswa atau para mahasiswa itu berhasil illa hamidan, kecuali hamid. Ya, jadi para siswa, para mahasiswa itu berhasil kecuali hamid. Maka apa maknanya? Asbatna an-najaha litullabi. Ini asbatna an-najaha litullabi. Kita menetapkan. Ini asbatna. Ini kita menetapkan. Ya. An-najah, keberhasilan. Litulabi, untuk para pelajar atau para mahasiswa. Jadi kita tetapkan keberhasilan itu pada para pelajar, para mahasiswa. Jadi keberhasilan pada para siswa, para mahasiswa. Wa nafainahu an hamidin. Dan kita nafikan dia, yaitu kita nafikan an-najah, kita nafikan keberhasilan itu an hamidin dari hamid. Jadi menafikan keberhasilan dari hamid. Maknanya apa? Hamid tidak berhasil. Kalau yang tadi menetapkan keberhasilan pada para pelajar, para mahasiswa, yakni para pelajar atau para mahasiswa itu berhasil. Adapun yang setelah illah tadi hamidan, maknanya wa nafainahu an hamidin, kita nafikan keberhasilan itu dari hamid. Jadi apa? Hamid tidak berhasil atau hamid gagal. Ini ya, jadi maknanya ini ketidakberhasilan pada hamid atau kegagalan dari hamid. Ini ya. Jadi ini maksud dari pengertian tadi. Ikhraju ma ba'da adatil istitsna'i min hukmi ma qablaha. Ya, mengeluarkan sesuatu yang terletak setelah adatul istitsna dari hukum atau dari makna sesuatu yang sebelum adatul istitsna tersebut. Ini. Jadi dengan contoh yang disebutkan itu bisa membantu untuk memahami satu kaidah. Karena dalam bahasa Arab, ya dalam ilmu bahasa Arab, satu kaidah itu dibangun, ya dibuat berdasarkan contoh-contoh yang ada. Maka ini ya satu hal yang perlu diperhatikan untuk memahami satu kaidah, maka selalu perhatikanlah dari contoh-contoh yang ada. Ataupun sebaliknya, dari contoh-contoh yang ada itu, maka itu gunakan untuk memahami kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan, yang sudah dibakukan oleh para ahli bahasa semenjak dahulu, semenjak awal-awal ilmu bahasa Arab itu dirumuskan. Ya, jadi antara kaidah dengan contoh itu saling terikat ataupun saling terkait. Ya, jangan hanya mengandalkan hafalan kaidah-kaidah saja tanpa memperhatikan contoh. Ataupun sebaliknya, jangan hanya melihat contoh-contoh tetapi kemudian mengabaikan kaidah. Jangan. Dua-duanya harus diperhatikan, dipegang semuanya. Jadi ya. Jadi dengan kaidah yang disebutkan kemudian disertai dengan contoh yang sesuai dengan kaidah tersebut atau contoh yang menjadi dasar dari perumusan kaidah tersebut. Ini. Ya, jadi kembali ke pembahasan ini tadi, inilah makna dari istitsna. Ini makna atau pengertian atau definisi atau yang dimaksud dengan istitsna. Jadi mengeluarkan makna, mengeluarkan sesuatu yang terletak setelah ada istitsna dari hukum atau dari makna yang terletak dari hukum atau dari makna sesuatu yang terletak sebelumnya. Ini. Kemudian walahu salah satu arkanin. Walahu salah satu arkanin. Istitsna ini mempunyai tiga rukun. Istitsna ini mempunyai tiga rukun. Tiga apa? Tiga pondasi. Ya, rukun itu apa ya? Pondasi ya. Tiga pokok. Ini. Awalan yang pertama al-mustafna. Ya. Yang pertama adalah al-mustafna. Ya, mustafna. Kemudian sanian yang kedua, al-mustafna minhu. Al-mustafna minhu. Itu mustafna minhu. Kemudian salisan yang ketiga, adatu listisna'i. Adatu listisna'i. Adat istisna. Hadad itu maknanya alat, ya secara bahasa ya, itu maknanya adalah alat, alat untuk istisna. Ya, kalau apa dalam dunia pertukangan, ya yang namanya alat kan sesuatu yang digunakan untuk ya melakukan sesuatu, untuk memudahkan untuk melakukan sesuatu. Adapun dalam masalah bahasa, ketika disebut alat, adat, ya itu berarti apa? Ya berupa kata, alatnya kan berupa kata dalam berbahasa. Jadi ada tulis kisna, alat untuk kisna, atau secara makna ya berarti apa? Kata yang digunakan untuk istisna, itu ya, untuk menunjukkan istisna. Jadi ini tiga rukun istisna, yaitu mustasna, mustasna minhu, dan ada tulis istisna. Lalu apa maksud masing-masing tersebut? Nah, di sini contoh supaya lebih jelas ya. Contoh dari kalimat tadi, najahatul labu illa hamidan. Ya. Najahatul labu illa hamidan. Nah, di sini apa? At-tullabu, at-tullabu ini yang menjadi al-mustasna minhu. At-tullabu inilah mustasna minhu. Yakni apa? Kalau dikembalikan pada ta'rif, pada definisi tadi, mustasna minhu, yakni apa? Hukum atau makna atau sesuatu yang disebutkan sebelum ada tulis istisna. Ya, sebelum illa. Ya, jadi sesuatu yang memiliki hukum, memiliki makna yang terletak sebelum ada tulis istisna. Ini mustasna minhu. Kemudian illa di sini sebagai ada tu istisna, adat istisna. Jadi kata yang jadi alat atau kata yang digunakan untuk istisna. Kemudian yang berikutnya hamidan itu mustasna. Al-mustasna atau mustasna yaitu apa? Sesuatu yang hukumnya atau maknanya itu tidak termasuk dari yang disebutkan sebelum ada tulis istisna. Jadi mustasna di sini dia terletak setelah ada tulis istisna dan tadi secara hukum atau secara makna dia tidak termasuk dari apa yang disebutkan sebelum ada tulis istisna. Dia keluar dari makna atau hukum yang ada pada sebelum ada tulis istisna. Ini ya. Jadi ini tiga rukun istisna. Mustasna minhu. Dalam contoh ini tadi urutannya mustasna minhu yang disebutkan di awal sebelum ada tulis istisna. Kemudian ada tulis istisna ya, kemudian mustasna. Ini ya. Kemudian berikutnya. Sebelumnya, jadi perhatikan ketiga rukun istisna ini. Jadi tiga-tiganya, kalau disebut rukun ya, berarti apa? Ketiga-tiganya harus ada. Harus ada. Mustasna minhu harus ada. Kemudian adat istisna harus ada. Kemudian mustasna harus ada. Ya. Karena dia rukun. Rukun pada istisna. Yang namanya rukun kan harus ada. Kalau tidak ada berarti apa? Ya dia bukan rukun, bukan pondasi, bukan sesuatu yang pokok. Ya, kalau dinamakan rukun atau pondasi atau pokok ya, maka dia harus ada. Ini. Hanya saja nanti pada pembahasan berikutnya insya Allah untuk mustasna minhu ya, untuk yang mustasna minhu itu bisa dihilangkan secara lafaz. Dihilangkan ya, bisa dihilangkan Hanya saja hilangnya itu secara lafaz, artinya lafaznya dihilangkan. Artinya dia tidak disebutkan, tidak diucapkan. Tetapi dalam makna, ya, dalam pikiran, dalam benak pikiran, dalam pemahaman, itu tetap ada. Itu pada mustafna minhu ya, nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Untuk supaya nanti tidak apa tidak membingungkan. Ya, tadi katanya rukun itu harus ada, tetapi nyatanya nanti ada jenis istifna di mana mustafna minhu tidak disebutkan. Tidak ada secara lafaz. Nah, gimana? Yaitu tadi. Jadi ada memang dia harus ada, tetapi ada sebagian tadi mustasna minhu itu tidak disebutkan lafadznya. Dia dihilangkan lafadznya. Jadi yang hilang hanya lafadznya, ucapannya ataupun tulisannya itu tidak ada memang. Tetapi dalam makna, dalam benak pikiran itu tetap ada. Ini itu ya. Jadi yang semacam ini dalam berbahasa, khususnya di sini bahasa Arab, itu perlu diperhatikan. Sesuatu yang ada, terkadang dia tidak tampak. Tetapi bukan berarti itu tidak ada. Ada, tetapi dia tidak tampak. Ini, kata-kata atau kalimat ataupun suatu makna dari suatu kata ya, atau dari suatu kalimat itu ada, tetapi dia tidak tampak lafadznya, tidak tampak ucapannya ataupun tulisannya, tetapi ada dalam ingatan, ada dalam benak pikiran ini ya, ada dalam kandungan makna atau ada dalam makna yang tersirat itu ada ini ya. Ini yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat. Jadi jangan hanya mengandalkan lafaz-lafaz yang tampak saja, tetapi perlu juga diperhatikan sesuatu atau kata-kata yang ada tetapi dia tidak tampak. Ini. Kalau mau diibaratkan ya, kalau mungkin masih membingungkan ada tetapi tidak tampak itu bagaimana? Ya, kan mungkin biasanya atau lazimnya sesuatu yang ada itu kan tampak, tampak jelas, mungkin bisa dilihat, bisa dirasakan, diraba dan seterusnya ya. Nah ini kok ada tetapi tidak tampak, itu bagaimana penjelasannya atau bagaimana maksudnya? Ya, kalau itu masih agak membingungkan, ya, seandainya itu masih agak membingungkan, itu gambarannya seperti apa? Seperti peristiwa gerhana. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan ya. Ketika terjadi gerhana apa? Kalau itu misalkan gerhana matahari, ya ketika terjadi gerhana maka matahari itu kan tidak tampak. Ya walaupun tampak sedikit tetapi bisa dikatakan secara umum atau secara mayoritas ya dia matahari tidak tampak, tetapi kan dia tetap ada, bukan berarti mataharinya hilang menjadi lenyap, tidak ada matahari, bukan demikian, matahari tetap ada, hanya saja dia tidak tampak. Atau sebaliknya, atau tadi gerhana bulan juga demikian. Ketika terjadi gerhana bulan, apa? Bulan itu kan tetap ada, tetap pada tempatnya. Ya. Tidak hilang, tidak lenyap. Ya. Tidak, tetap ada bulan berada di tempatnya. Hanya saja dia tidak tampak. Karena ada penghalang, ada sesuatu yang menghalanginya untuk tampak. Ya, ini. Jadi itu ya gambarannya untuk supaya lebih memudahkan untuk memahami tadi sesuatu yang ada tetapi tidak tampak. Ini. itu sekedar apa cara untuk mudah memahami tadi ya, ada tetapi tidak tampak. Ini ya, kembali ke pembahasan tadi ya. Jadi tadi rukun-rukun istitsna ini ada tiga tadi ya, mustasna minhu, kemudian istitsna, adatul istitsna, dan mustasna. Nanti pada pembahasan berikutnya tentang tadi mustasna minhu insyaallah akan dibahas ya. Berikutnya pembahasannya, adawatul istitsna, adawatul istitsna'i kathiratun. Adawatul istitsna'i kathiratun, alat-alat untuk istitsna. Adawat itu bentuk jamak dari adatun. Jadi alat-alat, alat-alat untuk istitsna. Maksudnya apa? Kata-kata yang digunakan untuk istitsna kathiratun, banyak. Ahammuha, ahammuha, yang paling penting dari adawat tersebut, yang paling penting dari kata-kata yang digunakan untuk istitsna, apa? Alhamzatu yang A, yakni illa, dia ini yang paling banyak dijumpai atau paling banyak digunakan. Ini. Dan apa? Ya, paling banyak di apa, paling banyak ataupun paling mudah diketahui, illa ya, wahia harfun. Nah, illa ini termasuk harf, artinya dia jenis kata, dia termasuk harf. Ingat, ada berapa jenis kata? Ada tiga ya, dalam bahasa Arab ada tiga macam, ada tiga jenis kata ya. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata, apa, ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan harf. Ini ya, ingat selalu ya, isim, fi'il, dan harf itu jenis, tiga jenis kalimah, tiga jenis kata. Nah, di sini illa wahiyah harfun, dia itu adalah harf. Jadi illa ini adalah harf, jadi dia bukan isim dan bukan pula fi'il, tetapi dia adalah harf. Ini adatul istitsna yang berupa harf, yakni yang paling penting adalah illa. Kemudian alba'u yang ba, yang b, ghairu wa siwa, ghairu wa siwa, ghair dan siwa, ini termasuk ada tulis istitsna, kata-kata yang digunakan untuk istitsna. Wahuma ismani, dan keduanya adalah isim. Ghair dan siwa ini termasuk isim. Jenis kata ini adalah isim. Artinya apa? Bukan fi'il, bukan harf. Itu ya. Al-jimu yang jim, yang c, ma khala wa ma ada. Ma khala dan ma ada, ya, ma khala dan ma ada, ini termasuk adawatul istitsna. Wahuma fi'lani, dan keduanya adalah fi'al. Jadi khala dan ada, ini keduanya termasuk fi'al, artinya bukan isim, bukan pula harf. Nah, dari sini apa bisa diketahui? Ya, tadi disebutkan adawatul istitsna katsiratun, kata-kata yang digunakan untuk istitsna itu banyak. Nah, ternyata apa? Ada kata-kata yang digunakan untuk istitsna, adawatul istitsna itu ada yang berupa harf, ada yang berupa isim, dan ada pula yang berupa fi'il. Jadi dari jenis-jenis kata ini masing-masing ada yang digunakan untuk istitsna sebagai adawatul istitsna. Untuk harf contohnya illa, untuk yang berupa isim yakni apa, ghair dan siwa, kemudian yang berupa fi'il yakni ma khala dan ma ada. Ini. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya. Aqsamul istifna'i. Aqsamul istifna'i. Macam-macam istifna. Jenis-jenis istifna. Al-istifna'u imma muttasilun wa imma munqati'un. Istifna imma muttasilun. Ya. Ada yang berupa muttasil wa imma munqati'un, dan ada pula yang munqati'. Ini ya. Jenis istifna dari sisi ini ada yang muttasil dan ada yang munqati. Fal muttasilu, maka muttasil yaitu istisna yang muttasil, yang jenisnya muttasil, ayyakuna mustafna ba'dan mimma qablahu. Ayyakuna al mustafna ba'dan mimma qablahu. Yakni mustafna itu merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Mustafna, ya, mustafna itu merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Itu istisna muttasil. Ya, jadi mustafna merupakan bagian, dia menjadi bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Nahu contoh, najahatullabu illa hamidan. Ya, najahatullabu illa hamidan. Para siswa, para mahasiswa itu berhasil kecuali hamid. Ya, fahamidun, maka hamid, jadi mustafnanya dalam kalimat ini adalah hamid. Hamidan. Nah, hamid ini apa? Ahadutullabi. Ahadutullabi. Hamid ini adalah ahadutullabi, salah satu dari para siswa atau para mahasiswa. Artinya apa? Hamid dia termasuk siswa, termasuk mahasiswa, salah satu dari mereka. Wa huwa min jinsihim. Dan dia dari jenis mereka, satu jenis, satu kelompok, satu apa, satu kesamaan dengan mereka, sama apa, sama-sama mahasiswanya, sama-sama pelajarnya, satu jenis. Artinya apa di sini? Hamidun sebagai mustafna, dia merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya, yakni atullab. Hamidun bagian dari atullab. Dia termasuk salah satu dari atullab. Ini. Maka ketika mustafna, ya, ketika mustafna itu merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya, maka di situ disebut sebagai istisna muttasil. Kemudian yang kedua, yaitu al-munqati'u. Al-munqati'u, munqati', istisna yang munqati'. Yakni apa? Alla yakuna al-mustafna ba'dan mimma qablahu. Kebalikan dari yang muttasil. Istisna munqati', yakni alla yakuna al-mustafna ba'dan mimma qablahu. Bahwasanya mustafna itu tidak merupakan bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Mustafna bukan bagian dari mustafna minhu. Ya. Artinya apa? Tidak sejenis. Tidak satu kelompok, tidak satu kesamaan. Berbeda. Artinya dia bukan bagian dari mereka dari mustasna minhu, dari apa yang disebutkan sebelumnya. Ini istitsna munqati. Nahu contoh, likulli da'in dawa'un illal mauta. Likulli da'in dawa'un illal mauta. Untuk setiap penyakit ada obat. Likulli da'in untuk setiap penyakit dawa'un ada obat. Illal mauta kecuali kematian. Al maut kematian. Fal mautu laisa min jinsid da'i. Nah, maka al-maut ini laisa min jinsid da'i. Dia tidaklah termasuk dari jenis da. Tidak termasuk dari jenis penyakit. Al-maut itu bukan penyakit. Ya, kematian itu bukan penyakit. Bukan bagian atau bukan termasuk jenis penyakit. Berbeda. Nah, al-maut tadi sebagai mustasna. Nah, mustasna ini tidak menjadi bagian dari mustasna minhu. Tidak menjadi bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Maka yang demikian itu disebut sebagai istisna mungkapi. Ini ya. Kalau contoh kemarin yang disebutkan dalam ayat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka yaitu para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini dia bukan bagian dari malaikat. Dia tidak sejenis. Nah, iblis itu tidak sejenis dengan malaikat. Berbeda. Ya. Malaikat ya dia satu. Apa, para malaikat ya satu kelompok tersendiri, satu jenis tersendiri. Kemudian ada iblis ini satu jenis tersendiri. Berbeda. Antara malaikat dengan iblis. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis tidak termasuk malaikat. Maka tadi dalam ayat ini terkait dengan istisna ya. Iblis itu bukan bagian dari malaikat. Maka di sini istisnanya adalah mungkape. Jadi itu istisna mungkape. Kemudian yang berikutnya, wa kadzalika al-istifna'u imma tamun wa imma mufarragun. Dan demikian pula istifna' itu ada yang tam dan ada pula yang mufarragh. Jadi ini pembagian istifna' atau jenis atau macam istifna' dari sisi yang lain. Jadi pembagian sesuatu itu dilihat dari sisi sudut pandang tertentu. Kalau yang tadi dilihat dari sisi apa? Mustasna. Apakah dia menjadi bagian dari mustasna minhu ataukah tidak? Maka itu terbagi tadi menjadi mutasal dan mungkate. Kemudian dari sisi yang lain, di sini disebutkan apa? Istifna itu ada yang tam dan ada yang mufarrog. Istifna ada yang tam, istifna tam, dan ada pula yang mufarrog. Istisna ya mufarrakh. Apa maknanya masing-masing? Fattammu attam, istisna yang tam. Ma dhukira fihi, ma dhukira fihi mustasna minhu. Ya, ma dhukira fihi mustasna minhu. Jadi istisna yang disebutkan mustasna minhu. Jadi pada istisna ini, pada kalimat yang di situ terkandung istisna, itu disebutkan mustasna minhu. Disebutkan, artinya jelas. Ada lafadznya, ada ucapannya. ataupun ada tulisannya, itu mustasna minhunya disebutkan dengan jelas. Ya. Nahu contoh. Hafidhul Qur'ana illa surat al-Baqarati. Hafidhul Qur'ana illa surat al-Baqarati. Saya telah menghafal Al-Quran kecuali surah Al-Baqarah. Ya, yang menjadi mustasna minhu mana? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ini mustasna minhu. Kalau mustasnanya, mustasna surata ya. Surata itu mustasna. Nah, tadi dalam contoh ini, mustasna minhu, yakni Al-Quran, ini disebutkan. Tampak jelas. Ada lafadznya, ada ucapannya, ada tulisannya. Ya, jadi itu mustasna minhu, Al-Qur'ana. Maka istisna yang demikian disebut dengan istisna tam. Kemudian jenis yang kedua di sini dalam sisi dari sisi ini adalah istisna mufarrag. Al-mufarragu mufarrag. Yakni apa? Ma lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Ma lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Yaitu istisna yang tidak disebutkan mustasna minhu padanya. Istisna yang di situ tidak disebutkan mustasna minhu. Tadi di awal sudah disinggung ya. Tentang tadi mustasna minhu ada yang disebutkan, ada pula yang dihilangkan secara lafaz. Ya, tadi dikatakan ada tetapi tidak tampak. Nah inilah dibahas di sini, yaitu salah satu jenis istisna ya dari sisi ini tentang disebutkan ataukah tidak mustasna minhu. Nah, ini ada jenis ini, ada istisna mufarrag ya, istisna mufarrag yaitu istisna yang tidak disebutkan mustasna minhu. Nah, artinya tadi mustasna minhu itu tidak ada secara lafaz. Secara lafaz ya, secara ucapan. Itu tidak ada. Tetapi ingat apa? Dia tetap ada dalam benak pikiran. Ya. Ini. Jadi ketika mustasna minhu tidak disebutkan ya, maka ini disebut dengan istisna mufarrag. Nahu contoh. Ma jaa illa hamidun. Ma jaa illa hamidun. Tidaklah datang kecuali hamid. Illa sebagai adatul istisna. Kemudian hamidun sebagai mustasna. Lalu ada satu rukun lagi apa? Mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Ma jaa illa hamidun. Kalau hanya melihat lafadznya saja, mana yang menjadi mustasna minhu kan tidak ada atau tidak disebutkan. Kalau sekedar melihat lafadz mustasna minhunya tidak disebutkan. Tetapi tadi ingat kembalikan secara makna atau kandungan makna yang tersirat yang ada dalam benak pikiran sesuai dengan konteks kalimatnya ya, majaa tidaklah datang. Siapa yang datang? Kalau di nalar diperhatikan, jaa datang, tentunya kan ada yang datang. Siapa? Dalam konteks ini misalkan at-thullab, para siswa, para mahasiswa. Jadi asalnya majaa at-thullabu. Para siswa, para mahasiswa tidak datang. Illa hamidin atau illa hamidan kecuali hamid. Artinya apa? Hamid, hanya hamid yang datang. Yang lainnya tidak datang. Ya. Nah tadi at-thullabu, kalau itu disebutkan, misalkan kalimatnya maja'a at-thullabu, maka berarti apa? Mustasna minhu disebutkan. Berarti dia nanti jenisnya adalah istisna tam. Tetapi kalau at-thullabu sebagai mustasna minhu dalam contoh yang ini, ya, at-thullabu itu kemudian tidak disebutkan, dihilangkan lafadznya, maka berarti dia jenis istifna-nya adalah istifna mufarrakh. Ini. Kemudian yang berikutnya, wa kadzalika al-istifna'u imma mujabun wa imma ghairu mujabin. Ya, dari sisi yang lain, ini, istifna itu ada yang mujab dan ada yang ghairu mujab. Jadi pembagian ataupun jenis atau macam istifna dari sisi yang lain itu ada istifna mujab dan ada pula istifna yang ghairu mujab. Apa? Fal mujabu ma khala minan nahyi wan nahyi wal istifhami. Ya. Fal mujabu ma khala minan nafyi wan nahyi wal istifhami. Ya. Jadi istifna mujab adalah istifna yang bebas dari nafi, nahi ataupun istifham. Jadi istifna di situ tidak mengandung atau tidak terdapat nafi. Ya, artinya kalimatnya berarti kalimat yang musbat, bukan kalimat manfi, tidak dinafikan. Kemudian juga apa? Bebas, artinya tidak mengandung nahi, bukan kalimat yang mengandung nahi, bukan kalimat yang apa berupa larangan, ataupun juga bukan pula yang mengandung istifham. Ya, bukan pula yang mengandung istifham. Jadi kalimat pada yang ada istifham di situ tidak mengandung istifham, bukan suatu pertanyaan. Ini. Istifna yang demikian, istifna yang bebas atau terlepas, artinya dia tidak mengandung nafi atau nahi ataupun istifham, maka ini disebut sebagai istifna mujab. Wa ghairul mujabi ma tadammana an-nafya wa awin nahya awil awi wa ghairul mujabi ma tadammana an-nafya awin nahya au al-istifhama. Au al-istifhama. Istifna ghair mujab adalah istifna yang mengandung nafi atau nahi ataupun istifham. Ini. Nanti, ataupun dari contoh yang kemarin disebutkan dalam hiwar, ataupun nanti pembahasan berikutnya, insya Allah ada contoh dari masing-masing jenis istifna ini. Istifna mujab, ya, tidak ada nafi, tidak ada nahi, dan juga tidak mengandung istifham. Itu yang dimaksud dengan istifna mujab. Adapun istifna ghairu mujab, yakni istifna yang di situ mengandung nafi atau nahi ataupun istifham. Nah, ini apa? Ini adalah jenis-jenis istifna, macam-macam istifna. Jadi ada tiga sisi atau tiga sudut pandang pembagian istifna. Ya, tadi yang pertama tadi istifna macamnya ada istifna muttasil dan istifna munqati. Ini dilihat dari apa? Mustafna itu menjadi bagian ataukah tidak dari mustafna minhu. Kemudian dari sisi yang lain, istifna ada yang istifna tam dan istifna mufarrakh. Istifna tam dan istifna mufarrakh. Ini dari sisi apa? Disebutkan ataukah tidak mustafna minhunya. Jadi mustafna minhu itu disebutkan ataukah tidak. Maka terbagi menjadi istifna tam dan istifna mufarrakh. Kemudian dari sisi yang lain, ini tadi, kalau istifna di situ mengandung nafi ataupun nahi ataupun istifham, maka itu disebut istifna ghairu mujab, ya, karena dia mengandung, ya, mengandung nafi atau nahi atau istifham. Maka ini adalah istisna yang ghairu mujab. Adapun istisna yang mujab, ini yang tidak mengandung nafi atau nahi ataupun istifham. Ini. Kemudian pada pembahasan berikutnya insyaallah nanti akan dibahas tentang ahkamul mustatsna bi illa, hukum-hukum mustatsna dengan illa. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya istitsna itu ada salah satu rukunnya adalah apa? Kadawatul istitsna, kata-kata yang digunakan istitsna. Dan salah satu yang penting ataupun yang paling banyak digunakan ya apa? Yang termasuk ada adawatul istitsna yang paling banyak digunakan adalah illa. Nah, di sana ada hukum-hukum yang terkait dengan illa ini sebagai adawat, sebagai adawatul istitsna. Tentunya ini terkait dengan mustatsna. Jadi yang terkait dengan adawatul istitsna itu adalah mustatsna yang terletak setelah adawatul istitsna. Ya. Ini pembahasannya agak panjang dan agak rinci ya. Karena waktu, ala pemingkum. Untuk kesempatan kali ini, sampai ini dulu. Insya Allah pembahasan tentang ahkamul mustatsna dan seterusnya nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ala pemingkum, ya, mohon maaf. Untuk kesempatan kali ini, sampai ini dulu. Kalaupun ada kekurangan, ya mohon maaf. Semoga bisa difahami. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.